Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan daras kita dari kitab Usul fi Tafsir dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan terakhir kita dalam permasalahan mawqif ar-rasikhina fil ilm wazza'ighina minal mutasyabih. Lalu kita akan masuk pada pasal ini. Mawqif ar-rasikhina fil ilm, sikap ar-rasikhin, orang-orang yang rasikh, yang kokoh fil ilm, dalam ilmunya. Wazza'ighina minal mutasyabih, dan sikap orang-orang yang menyimpang. Minal mutasyabih, pada ayat-ayat yang mutasyabih. Pada bab yang sebelumnya, atau pada pasal permasalahan sebelumnya, telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa Al-Quran itu muhkam dan mutasyabih. Al-Quran muhkam dan mutasyabih. Bisa muhkam am, dan juga mutasyabih am. Atau juga muhkam khas dan mutasyabih khas. Maka ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, itu maksudnya adalah muhkam al-khas, muhkam yang jelas, yang tidak ada kesamaran padanya, semua orang yang membacanya langsung memahaminya. Dan di sana juga terdapat beberapa ayat Al-Quran yang tashabuh al-khas, mutashabih secara khusus. Maksudnya, sebagian ayat Al-Quran itu tashabuh dari sisi, karena sebagian orang samar padanya dalam memahami ayat tersebut. Maka bagaimana manhaj dalam menghadapi ayat yang mutasyabih yang seperti ini? Maka dijelaskan oleh Syekh dalam bab yang berikutnya, bahwa sikap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Maka beliau jelaskan, qala rahimahullah, inna mawqif ar-rasikhina fil ilm minal mutashabih wa mawqif az-za'ighina minhu. Sesungguhnya mawqif, sikap orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, minal mutashabih, terhadap ayat-ayat yang mutashabih, wa mawqif az-za'ighina minhu, dan sikap orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat tersebut, bayyanahu Allah Ta'ala faqala fi zaa'igin. Telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, maka Allah berfirman terkait halnya orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat yang mutasyabih mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, fayattabi'un, maka mereka itu mengikuti ma tashabaha min, mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih tersebut, ibtigha'al fitnah, dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan dengan tujuan untuk mencari-cari ta'wilnya. Inilah sikap orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat yang mutasyabihah. Mereka sengaja mencari-cari ayat yang mutasyabih untuk meragukan manusia dari agama Allah Azza wa Jal. Wa qala fil rasikhina fil ilm, adapun tentang orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, maka Allah berfirman tentang keadaan mereka dan sikap mereka, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Adapun orang yang rasikh dalam ilmu, mereka mengatakan amanna bih, sesungguhnya kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Fazzaighuna yattakhiduna min hadhihi al-ayati al-mutashabihati wasilatan lit-ta'n fi kitabillah. Sehingga orang-orang yang menyimpang itu yattakhidun, mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih wasilah sebagai sarana lit-ta'n fi kitabillah, untuk mencela, mengurangi kitab Allah Azza wa Jal, untuk mencela kitab Allah Azza wa Jal. Wa fitnatin nasi anhu, dan tujuan mereka untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Wa ta'wilihi li ghairi ma aradallahu ta'ala bih, dan mereka menta'wil ayat-ayat mutasyabihah tersebut tidak seperti yang Allah inginkan. Fayadilluna wayudillun, sehingga mereka tersesat disebabkan perbuatan mereka tersebut. Wayudillun, dan mereka menyesatkan manusia. Inilah sikap orang-orang yang menyimpang dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu mereka justru terbalik. Orang-orang yang azza'ir, yang menyimpang ini, mereka mengembalikan ayat-ayat yang muhkam, mereka jadikan itu menjadi ayat yang mutasyabih. Menjadikan ayat yang muhkam dirubah menjadi ayat-ayat yang mutasyabih. Berbeda dengan ahlul rasikh, orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, mereka kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Adapun orang yang menyimpang, mereka kembalikan ayat-ayat yang muhkam, dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih, sehingga ayat yang muhkam itu seperti ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang berilmu, maka sebaliknya, mereka menjadi merujuk ayat yang terdapat tasyabuh padanya, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam yang jelas, sehingga tidak ada kesamaran pada ayat yang mutasyabih tersebut. Qala wa ammar rasikhuna fil ilm, adapun orang yang kokoh dalam ilmu, fayu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillah fa huwa haq, maka mereka semua beriman terhadap apa yang Allah turunkan dalam kitabnya itu semua adalah benar. Wa laisa fihi ikhtilafun wala tanaqud, dan tidak ada yang terdapat dalam Al-Qur'an itu perselisihan dan pertentangan padanya. Semua yang turun dari Allah itu benar dan tidak ada pertentangan padanya. Li'annahu min 'indillah, karena itu turun dari Allah, karena Al-Qur'an turun dari Allah. Allah berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an diturunkan dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya itu diturunkan dari sisi selain Allah, pasti mereka mendapati perselisihan yang kathir, yang banyak. Wa ma jaa mustabihan radduhu ila al-muhkam, dan jika ada ayat-ayat yang mutasyabih, maka sikap orang-orang yang berilmu, yang rasikh dalam ilmu, mereka merujuk dan mengembalikan ayat yang mutasyabih itu, mereka mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Liyakuna al-jami'u muhkaman, supaya semua menjadi ayat-ayat yang muhkam. Sehingga dengan mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam, dirujuk pemahamannya kepada ayat-ayat yang muhkam, maka dengan itu akan jelaslah dan akan dipahamilah ayat-ayat yang secara zahir itu adalah ayat yang mutasyabih bagi sebagian manusia. Wa yaquluna fil mitharil awal, kemudian di sini Syekh akan menjelaskan contoh beberapa ayat yang mutasyabih bagi sebagian orang. Telah beliau singgung pada bab sebelumnya terkait beberapa ayat yang mungkin bagi sebagian orang terdapat tasyabuh padanya. Fayaquluna fil mitharil awal, orang-orang yang rasikh dalam ilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, yang dimaksud di sini al-dhamir al-fa'il huna adalah ar-rasikhuna fil ilm. Wa yaqulun, yakni orang-orang yang rasikh dalam ilmu, mereka mengatakan dalam contoh ayat yang pertama. Contoh ayat yang pertama yaitu Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Yani sifat al-yad. Bahwa Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangannya Allah itu, kedua tangannya Allah, mabsutatan, terbuka. Bagi sebagian orang mungkin akan memahami sesuatu yang tidak seharusnya dipahami terkait Allah Azza wa Jal. Akan menyerupakan bahwa Allah sama seperti makhluk. Maka orang-orang yang rasikh dalam ilmu, mereka mengatakan dalam ayat ini, inna lillahi ta'ala yadaini haqiqatain. Sungguhnya Allah Azza wa Jal itu memiliki kedua tangan secara hakikat. Makna tangan, tangan. Manusia punya tangan, hewan punya tangan. Allah juga punya tangan secara hakikat. Bukan makna yang lain, berbeda dari orang-orang yang mentakwil dan mentahrif ayat-ayat dan makna ayat-ayat Allah Azza wa Jal dari yang zahir. Bahwa Allah Azza wa Jal memiliki kedua tangan secara hakikat. Ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Namun, harus kita pahami, tangan tersebut, ala ma yaliku bijalalihi. Sebagaimana yang pantas dengan kebesaran Allah Azza wa Jal dan keagungannya. Tentunya, tidak bisa kita serupakan dengan tangan makhluk. Di saat kita menetapkan tangan pada Allah, maka harus kaidahnya tidak boleh kita menyamakan. Kita harus meyakini bahwa tangan tersebut dan sifat tersebut sesuai kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. La tumafilani aydiyal makhlukin. Tidak serupa sama sekali dengan tangan-tangan makhluk. Kama anna lahu dhatan la tumathilu dhawatal makhlukin. Sebagaimana Allah itu memiliki zat. Allah itu ada dan ada zatnya. La tumathilu dhawatal makhlukin. Yang mana zat Allah tidak menyerupai zatnya makhluk. Karena Allah Ta'ala yakul laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah Azza wa Jal. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini Syekh menjelaskan bahwa penetapan sifat Allah Azza wa Jal itu bukan berarti kita mempermisalkan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Bahkan kita harus meyakini bahwa penetapan sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Demikian juga tidak boleh kita mengingkarinya, mengingkari sifat Allah. Karena jika kita mengingkari sifat Allah, maka kita telah menolak khabar dari Allah Azza wa Jal. Dan berbicara terkait sifat Allah, itu sama seperti kita berbicara terkait zat Allah. Jadi al-kalam fi sifat far'un anil kalami fi zat. Al-kalamu fi sifat far'un anil kalam fi zat. Berbicara tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kita berbicara tentang sifat Allah berarti kita juga seakan-akan berbicara tentang zat Allah. Sebagaimana kita semua meyakini bahwa zat Allah tidak serupa dengan makhluk, maka sehingga sifat-sifat Allah sama seperti zatnya, tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Demikianlah. Jadi kita bantah ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, orang-orang yang tidak menetapkan sifat kepada Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan Allah sami' bila sama', Allah mendengar tapi tidak mendengar. Allah memiliki nama as-sami' tapi tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Ini al-mu'tazilah. Menafikan sifat. Nah, mereka beranggapan jika kita menetapkan sifat, berarti kita telah menetapkan permisalan antara Allah dengan makhluk. Maka kita jawab tidak. Kita tanya kembali, apakah Anda menetapkan zat Allah? Allah itu ada? Mereka akan menjawab, iya. Mereka mengimani bahwa Allah itu memiliki zat. Apakah sama zat Allah dengan zat makhluk? Tentu mereka akan menjawab, tidak sama. Maka kita katakan demikian juga sifat-sifat Allah itu sama seperti zatnya. Sebagaimana kita berbicara tentang zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka demikian juga sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itulah jawaban dari ayat bal yadahu mabsutatan. dan sikap orang yang berilmu tentang di saat menghadapi ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Qala wa yaquluna fil mithal tsani, dan orang yang berilmu sikap mereka dalam contoh ayat yang kedua yang telah disebutkan pada permasalahan atau bab sebelumnya, yaitu contoh yang kedua terkait firman Allah Azza wa Jal, yaitu ada dua ayat. Contoh yang kedua itu ada dua ayat, mengandung dua ayat firman Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ini ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, wa in tusibhum sayyiatu yakulu hadihi min indillah, wa in tusibhum hasanatu yakulu hadihi min indillah, wa in tusibhum sayyiatu yakulu hadihi min indik, kul kullum min indillah. Jadi contoh yang kedua itu ada dua ayat. Dalam ayat yang pertama Allah menetapkan bahwa kejelekan yang dilakukan oleh manusia itu sebabnya adalah manusia itu sendiri. Wama asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kejelekan yang menimpa pada dirimu itu disebabkan oleh perbuatan. Kebaikan yang menimpamu itu datang dari Allah, dan kejelekan yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatanmu. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah mengatakan, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka mendapat kejelekan, orang kufar, mereka mengatakan ini disebabkan oleh kamu. Maka Allah ingkari, kul kullum min indillah. Tidak. Bahkan semuanya itu Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang kurang ilmunya, di saat mendengar kedua ayat ini seakan-akan ada pertentangan. Di ayat yang pertama Allah menetapkan kejelekan itu dari oleh sebab dikarenakan perbuatan kita. Tapi dalam ayat yang lain Allah menetapkan bahwa semuanya itu, kebaikan dan kejelekan itu, dari Allah Azza wa Jalla. Maka tentu ini terdapat tasyabuh bagi sebagian orang. Maka bagaimana sikap orang-orang yang berilmu? Kata Syekh di sini, wa yaquluna fil mithal tsani. Orang yang berilmu mereka menyikapi ayat yang contoh yang kedua tentang dua ayat yang secara zahir ada perselisihan. Jawabannya adalah innal hasanata wassayyi'ata kiltahuma bitaqdirillahi azza wa jalla. Sesungguhnya al hasanah, kebaikan, wassayyi'ah, kejelekan, keduanya itu ditakdirkan, sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Keduanya itu, yang menciptakannya dan mentakdirkannya itu Allah azza wa jalla. Naam, Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Semua itu adalah ciptaan Allah azza wa jalla. Tetapi lakinnal hasanah sababuha at-tafaddul min Allah, akan tapi dari sisi sebabnya, dari sisi sebab kebaikan dan kejelekan yang Allah tetapkan itu ada sebabnya. Kebaikan sebabnya itu adalah murni keutamaan rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Jika seorang hamba mendapat kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan seterusnya, maka sebabnya tidak lain itu adalah keutamaan rahmat, kasih sayang Allah terhadap hambanya tersebut. Amma sayyi'ah, adapun sebab kejelekan, fasababuha fi'lul 'abd, maka sebab kejelekan yang menimpa manusia itu tidak lain dikarenakan karena ulah tangan dan perbuatan hamba itu sendiri. Berdasarkan firman Allah yang lain, kama qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan apa? Dan musibah-musibah menimpa kalian, maka itu, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an kathir. Dan Allah Azza wa Jal masih mengampuni dari kalian dosa-dosa yang banyak. Fa'idhafatu sayyi'ah ila al-'abd min idhafati syai' ila sababihi, sehingga penyandaran kejelekan kepada hamba itu adalah penyandaran sesuatu pada sebabnya. La min idhafatihi ila muqaddirihi, bukan penyandaran penciptaan. jadi penyandaran kejelekan kepada hamba dalam ayat wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum, atau dalam ayat yang sebelumnya wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kejelekan yang menimpa dirimu itu karena dirimu, dari dirimu perbuatannya, adanya kejelekan itu dari dirimu, maksudnya penyandaran di sini penyandaran sebab, penyandaran kejelekan kepada hamba itu adalah penyandaran sesuatu pada sebabnya, bukan penyandaran sesuatu kepada penciptanya, bukan penyandaran sesuatu kepada penciptanya, dikarenakan yang menciptakan kebaikan dan kejelekan itu semua Allah Azza wa Jalla, yang mentakdirkan itu adalah Allah Azza wa Jalla, tetapi sebabnya karena manusia itu sendiri. Sebab kejelekan karena ulah tangan manusia, sehingga disandarkanlah kejelekan kepada manusia dikarenakan penyebabnya dia, bukan karena penciptanya dia. Adapun penyandaran kebaikan dan kejelekan kepada Allah, maka itu adalah penyandaran penciptaan. Penyandaran penciptaan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kejelekan tersebut dan Allah Azza wa Jalla menciptakan kebaikan. Amma idhafatul hasanati was sayyiati ila Allah taala fa min babi idhafati syai' ila muqaddirihi. Adapun penyandaran kebaikan dan kejelekan kepada Allah, maka itu adalah min bab, termasuk idhafatul syai' ila muqaddirihi, penyandaran sesuatu kepada penciptanya yang mentakdirkannya. Maka dengan penjelasan ini wa bihadza, dengan penjelasan ini, yazulu ma yuhimul ikhtilafa bainal ayatain. Dengan penjelasan ini, hilanglah apa yang dianggap al-ikhtilaf, adanya pertentangan bainal ayatain, antara kedua ayat tadi. Linfikakil jihah, karena bedanya maksud dan tujuan dari kedua ayat tersebut. Jadi dalam ayat yang pertama Allah mengatakan, dan kejelekan yang menimpa itu karena dirimu. Fama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kejelekan yang terjadi itu famin nafsik, karena darimu sendiri, dari perbuatanmu sendiri. Di sini bukan penyandaran penciptaan, tapi penyandaran sebab. Sebabnya adalah karena dirimu. Dan dalam ayat yang kedua Allah mengatakan, kul kullum min indillah, semua itu datang dari Allah. Kebaikan dan kejelekan itu semua datang dari Allah. Maksudnya di sini penyandaran, di sini adalah penyandaran sesuatu kepada penciptanya. Yang menciptakan kebaikan Allah, yang menciptakan kejelekan juga Allah, tetapi penyebabnya itu manusia. Dengan penjelasan inilah hilang apa yang dianggap terdapat perbedaan pada kedua ayat tersebut. Tersisa satu contoh, contoh yang ketiga insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.